malaikat resmi. Kemudian kita pas ngaji zaman madrasah, zaman yang musola, zaman yang masjid, wah ger kiai, ger guru ngomong pelanggarane malaikat, definisi malaikat iku makhluk sing ra tau bantah pangeran, ra tau nyulayani pangeran. Sehingga wong terus kaget ketika suatu saat dek ning ngaji tafsir Jalalain diceritani, iblis itu malaikat. Malaikat kok ngono? Malaikat. Nah, padahal definisi ini datang setelah ayat itu turun. Padahal definisi ini nggo gampang no, pokoke nek jenenge malaikat ra tau bantah, ra tau mikir. Pokoknya harus dikongkon langsung nurut. Padahal wau nggih malaikat mikir ya bolak-balik. Drengki nggih. Bolak-balik. Lah kados ngoten niku. Zaman sederenge enten Quran turun niku jenenge Yahuda ya sing turunane Yahuda. Paham nggih? Niku rumana tenan. Sehingga dilem ya mungkin wong turunan iki sing dadi wong apik nggih pirang pirang-pirang. Nah, Israel iku jeneng tiyang riyen. Mulanya yang geruang ape? Ya Bani Israilah terus akhir ayat wa anni fadhaltukum ala alamin. Iki Israel sing ape sing iman. Rungokno tenan. Niku nak sekali sampean salah niku fatal. Suatu saat lahir sebuah negara sing disebut negara Israel. Yaiku sing saiki dadi tanggane Palestina. Nama nation, nama negara. Sehingga orang Afrika, orang Amerika, turunan Jerman siapa saja yang bermental yang bermukim di situ dan berKTP di situ disebut bangsa Israel. Faham? Tentu orang ini bukan Israel sing wa anti fadl tukum. Alalala. Faham ya? Lah anak Israel negara yang datang kemudian terus mbok analisis, iku Bani Israel sing tukang rusak dunyo. Mergo ayate latus siduna fil ardi, nak tepani kuwe elek. Lah nak tepani ayat ya Bani Israel sak terusnya wa anti fadl tukum. Berarti ini kan bangsa pilihan. Mulane niki perlu ya, pentingnya ngaji teng mriku. Dadi anggere ana Quran ya Bani Israil niku turunan Israel secara genetik, secara nasab. Niku min auladi Yakub. Sampeyan delok teng Jalalain teng tafsir mana saja. Ya Bani Israil ai aulada Yakub. Dan itu untuk mengkhitopi turunane Nabi Yakub yang saat itu hidup di Mekah Madinah, bukan bangsa Israel yang sekarang bermusuhan dengan orang apa? Palestina. Lalu kemudian wala-wala zaman bangsa Israel itu jadi satu nama negara. Naisen tenggene Palestina. Lha iku ora ono hubungane mbek Bani Israil sing ning Quran. Nak sing mereka tepakan turunane Yakub ya ono hubungane nak mboten nggih? Mboten. Karena yang sedang di negara Palestina bisa orang Afrika, orang Amerika, siapa saja yang secara negara berKTP napa? Israel. Nah, Yahuda tenggene Quran klot tunjukno nggih beberapa wong Yahudi sing dilem Quran. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara sofi. Ini itu karena marga. Lah sampean nanglet, lah nak wan nasara, Gus. Wan nasara di ayat itu artinya nasara sangka kata nusronu Isa. Wong Arab ku nak darani nulung nasara. Ansor. Nasir nak dijamakno napa? Ansor. Masdare nasara. Di wong sing tau nulungi Nabi Isa disebut nasara. Lah nulungi Isa, nulungi Nabi Isa sebagai wong apik, sebagai nabi ditulung. Melane dilem Nasrani mergo tau nulungi Nabi Isa. Lah, Nasara sing maknane nulungi Nabi Isa iki Nasara sing ora trinitas. Nasara sing mboten Kristen, Katolik, Protestan sakniki mboten Nasara sing mboten apa? Trinitas. Nasara sing nate nulung Nabi Isa. Lah iku sing dimaksud ayat teng akhir juz 6 la tajidanna asyaddanna si'ada wa talil ladzina amalul yahuda wal ladzina asyraku tapi wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Muhammad, kamu akan menemukan kelompok yang sangat mencintai kamu Muhammad, yaitu orang-orang alladzina qalu inna nasara, yaitu mereka yang ngaku Nasrani. Tapi bukan Nasrani yang bahasa Indonesia sih, Nasara yang nulungi Isa. Lah nak Nasrani sing trinitas iku Nasara sing disebut laqad kafarul ladzina qalu inna wa salisu salasa. Kowe ngelu to ora? Yo ngelu. Tapi apa ngelu timbang ke salah paham, Bang. Dadi paling gak kena ngelu kan sampeyan ana nang terangno ketok ae dhisik diterangno ora ngono. Paling gak iku bantah pokoke ora ngono. Mungkulah nung berkali-kali ditanya sama Ki Gus, kok ada buku gini itu gimana? Dalile Quran. Innalaihina amaladina. Nah, cara jadi harus putih. Kalau rapal Quran, takut jenengan. Ini maksudnya gue piye? Nah, itu sampean aja kaget ya. Jadi ono Nasoro sing dilem Quran, nung Nasoro sing maknane boten Trinitas. Songko kata Nasrun, Nasir, Nasoro. Lha iku sing dimaksud Nasoro ning akhir juz 6. Nggih sing dimaksud Nasoro ning akhir napa? Juz 6. Ya niku aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu lil ladzina qalu inna Nasoro. Nah. Kalau sampean tanya penamaan sing digawe tiyang fikih utawi tiyang tareh niku penamaan sing dibakukan disebut penamaan istilahi. Nggih penamaan napa? Istilahi. Penamaan sing nggone Quran rata-rata ijek ngakoni penamaan luhawi. Mergo Quran iku turun bilisanin arabiyyin mubin. Dadi tesih bisa pakai genetik, bisa pakai tasmiyah atas nama luhut. Nggih atas nama napa? Luhut. Niki eling-elinge. Nah, begitu juga masalah kafir. Masalah kafir mboten serem biasa, ora kudu kafir, ora Islam mboten. Tiang petani kafaro yakfuru kufron itu maknanya nutupi gitu. Tiang barang nak ditutupi itu jenenge apa? Kafir. Wong kafir nutupi nikmat dianggap kafirun nikmat, kufronun nikmat. Nutupi biji-bijian ning bumi disebut kafir kufar. Mulane nggone Quran ana istilah sebudi niku sing masarul hayati dunya niku. Kazar innamal hayatu dunya wa tafakhu wa takatsurum fil amwali wal aulad kama thalizarin a'jabal kufaro nabatu nggih kama thalizarin a'jabal kufaro nabatu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Contone donya iku koyo tanduran sing a'jabal kufaro sing gawokno petani. Jadi kafir itu mereka betul kok tiang kafir non muslim. Wong karwan ayatnya a'jabal kufaro nabatu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Nah, ini kulo cerita. Ini penting sekali. Mau sampean ngandel kulo nak kepen takor mbek pangeran. Saya itu resah sekali karena banyak gus-gus yang tanya saya. Ya podo gusih takor. Jadi gus takor ragus kan izin. Jadi takor gus podo gus. Nah takor gus alim. Takok Gus Budi padha isine dadi takok ini. Kula sering diskusi mbek Gus padha alimannya dia Gus Alim biasa maca Bukhari. Kula iki biasa maca Bukhari setengah apal malah dadi padha alime takok. Dia tanyanya gini mukot, ini penting sekali. Gus menurut Anda tradisi mengkafirkan sesama Islam itu gimana? Ya tak takoki. Kalau dia orang alim padha wong alime iku ya biasa ndak apa-apa, baik. Sama-sama mengkafirkan bagus. Karena sama-sama kafirnya tidak seru. Antara orang alim itu istilah kafir itu tidak nopo seru. Tapi kalau kafir yang di mata orang awam itu seru. Maknanya orang Islam. Darani kafir maknanya apa? Orang Islam. Ini saya beri contoh. Betapa salahnya orang yang mengkafirkan sesama Muslim. Enggak nantang kulo jasa niki jengpen tengok orang pasar bener dia. Mulan nantang menisan ngarepe pangeran. Jadi jelas mahkamahnya nopo jujur. Paham ya? Berkono nak mahkamah dunia itu secara jujur jari tim tertentu tapi nak cara pangeran mesti nebo jujur. Kalau beri contoh Nabi Sulaiman itu mungkin kafir betul, tidak mungkin kan karena dia nabi. Ketika dapat nikmat Nabi Sulaiman bilang apa? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Iki nikmate pangeran, wong kok iso mimpin jin mimpin manusia. Ya tepak-tepakan aku askuru iso wae aku syukur am akfur utawa ora syukur. Dadi ora kok kafir sing seru metu kok Islam mboten syukur ambek syukur. Terus Nabi Musa nate dawuh sing masyhur la in syakartum lazidannaku. Musuhe napa? Wala in kafartum. Kafir temen iki kafir seru ta kafir biasa? Mboten jawab mawon ben sampean ora kena sindrom disebut kafir. Mboten kafir seru ta biasa? Biasa lah, jadi biasa mau dicoba, mau ini ngaji dia lah. Jadi istilah kafir yang enggak seru di Quran itu banyak lah. Ini sakartum, lazidannakum, walain kafartum. Dawuh Nabi Sulaiman, liyabluwani aashkuru am akfur. Itu jelas di Quran ada. kita semua hafal. Paling gak pas ayat itu hafal lah sebenarnya. Misalnya mau ngelain sakartu orang hafal bangunnya. Itu jelas ya. Terus Nabi, ini istilah Nabi. Nabi itu lalu ngendikan misalnya dosa yang disepakati gak ngeluarkan orang dari Islam. Nabi ngendikannya ya kafir. Misalnya Nabi Dawuh di Haji Wada itu terkenal sekali. La tarji'u ba'di kufaron yadribu ba'dukum rikoba ba'din. Kamu setelah saya jangan menjadi kafir lagi. Kafir lagi itu apa? Kalian saling membunuh. Padahal ahli sunnah berpendapat saling membunuh itu menjadi kafir enggak? Enggak kan? Tapi istilah hadis la tarji'u ba'di kufaron. Apa? Kufar. Jadi kata kafir maknane nutupi atau membayar kafaro. Mulane tiang nak berdosa itu disebut apa? Kafaro. Disebut apa? Kafaro. Nah zaman Nabi Sugeng ini nanti dibantah. Nabi Cik Sugeng nanti dibantah sampai sahabat. Saya ini melaku-melaku ning neraka. Jebule penduduknya sing akeh wong wedok. Lima ada ya Rasulullah. Dibantah, ditanya. Kenapa ya Rasulullah? Salah kita apa? Jadi sahabat sing cerdas-cerdas sampai dok lah, ya mesti ratri mau rapun apa-apa darani penduduk neraka terbanyak. Nabi Cik Sugeng fa inni uritukun na aksaro ahlin nar. Karena saya melihat kamu itu banyak penghuni neraka. Ini aku nak tenggani riwayat muslim. Fakolat imro'atun jazlah. Ada seorang perempuan yang spontan ngadeg, dia pinter. Dosa kita apa ya Rasulullah? Nabi malah ngendikane rontok dramatis. Lima ro'ay tukunna minna kisoti aklin badinin. Mereka akalem yura sempurna, agamam ras sempurna. Jadi dawe suang wedok itu cek mikir. Nah akal kula ras sempurna cek gampang Nabi nalar. Tekan agomo jinan buta-buta kurangi kula nopo ya. Nabi jawabnya lucu. Wong lanang udah poso, kue ra poso. Wong lanang nak podo-podo wong soleh, nak poso ra poso terus. Nak sholat, sholat terus. Nak wong itu kepingin sholat ya nak khat ra iso sholat. Poso kepingin poso ya nak khat ora poso. Akhirnya wong itu sadar. Dia wong kepingin apik poso nak sekadung khat ora iso poso. Nak poso aja ono api mergo kon nyaur. Nah, nak sholat. Nah nak khatam 15 dino berarti sakulan nak gak sholat. Separuh kan? Keyakinannya wong kene nak wong wedok kodok sholat khat dikodok itu ora. Mboten kan? Berarti kan total kan? Ya nak poso nabi itu dikodok kan lumayan paham nggih. Nak sholat. Berarti misalnya poine wong lanang sholat sakulan penuh wong wedok. Separuh nak khate 15 dino, lah nak khate 6 dino ya 6 dino kan? Nah, elek paling nemen jari nabi, wayak furnal asyir, wayak furna. Kuwi tukang nglakoni kafir. Terus mereka tanya, ayak furna billah ya Rasulullah, apa mengkafiri Allah? Kata Nabi, ndak lah, yak furnal asyir. Sering mungkiri jasane bojo. Terus Nabi ngandani wong lanang-lanang. Contohnya ngene cung, in ahsanta ilaiha dahra, sumalur at mingka se'an, kolat maro itu mingka hasanan kotu. Wong wedok bu api setahun, kecewa pisan. Wong ora ana api iblas, padahal bu api berpuluh-puluh tahun. Wis ate bu api puluhan tahun tinggal wayah ora takobal wa minam. Ibu ayo barang halal ya takobal wa, pemenang selingkuh tambah takobal wa. Tapi kadang wedok lucu lho. Ning kota iku wong lanang selingkuh rajuk pegatan. Perkarane musiman, tapi nak wayo. Makanya saya sering dibantah orang kota. Teorinya kiai itu salah, Pak. Kalau di kota, selingkuh itu enggak apa-apa. Karena enggak permanen. Yang bahaya itu wayo. Karena apa? Permanen. Wah, aku yo kaget. Wah, aku kiai malah bu eling nang ngono. Jadi perempuan di kota itu banyak. Kalau suaminya selingkuh dengar itu rapat emosi, kan musiman. Ya paling ngenteni duit musiman kan. Tapi kalau wayo kan permanen itu bahaya. Padahal cara kiai kan bahaya selingkuh dibang wayo. Wong cara kiai wayo sunnah yang menakutkan, nak selingkuh itu dosa yang menakutkan kan, tapi sama-sama berstatus nopo? Menakutkan. Ya cari ono kelompok nak sing lanang wayah dikai hadiah gue mau ibu-ibu tetep dikeranyam dan ceritanya. Nah makanya saya tanya, kalau antar orang alim bahasa kafir itu tidak seru karena dia punya sekian contoh. Kafir secara lugat itu tidak seru-seru amat. Ya tidak seru-seru. Sak Nabi Sulaiman sing ora mungkin kafir yang ngendikan aasykuru am akfur, atau yang paling populer ini la in syakartum la azidannakum badingane wala ing kafartum. Umpama maknane kufur bandingane iman kan ya la in kafartum bae wala in amantum, tapi la in syakartum bae wala in kafartum. Lah niki perlu diketahui ya. Jadi kafir itu kalau dalam bahasa Quran hadis bahasa dialek delok-delok nak pancen kafir khurujun anil millah keluar dari agama itu sing kafir seru al kufrul azam kufur terbesar ada kafir di bawah itu makanya kalau mereka alasannya pakai hadis saya tahu betul tek itu di hadis bahkan Imam Bukhari terang-terangan bikin judul babun kufrun duna kufrin bab bahwa kata kafir itu tidak harus maknanya kafir sing serem judulnya babun kufrun duna kufrin ada kafir tapi tidak kafir yang seru kafir yang maknanya tidak nopo syukur nggih kafir maknanya tidak nopo syukur misalnya Nabi pernah ngedikan isnatani finnas huma kufrun dua dosa ini kalau kamu melakukan kamu menjadi kafir at-ta'nu fin nasab wa niyaha 'alal mayyit orang yang mencibir nasab menyalahkan nasabnya sendiri wa niyaha 'alal mayyit nangisi bungok-bungok mayyit berarti sak dunia kafir kabeh anggere sing mlanang mati bungok-bungok ana pacare mati bungok-bungok ora kafir kabeh jadi paham nggih lah ini sing perlu sampean ketahui jadi lah begitu juga bahasa Yahudi Nasrani kalau Yahudi Nasrani sedang dikritik Quran itu Nasrani yang trinitas laqad kafara alladziina qalu inna huwa salisus salasa ada Nasoro yang maknane masih masdariyah wong sing nulungi Nabi Isa lha iku sing dimaksud wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladziina aamanu alladziina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qisisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun lan sampean saiki ra janggal yo zaman sampean cilik nang ngaji diwarai Kanjeng Nabi jek umur 12 tahun dijak ning Syam mbek Abu Thalib ketemu Rahib Bukhaira. Rahib ku pendeta, terus dikon mulai mergo wedi dipateni wong Yahudi. Iki pendeta kafir trinitas apa pendeta kafir Nasara sing nulungi Isa? Sing nulungi Isa, mergo ora mungkin nak Nasara trinitas duwe kepentingan nulungi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben sampean ngerti nak teoriku iku bener, datane otentik. Meskipun kowe bingung aku ya ora, tapi ini maksudnya kan lho boten tujuane wong alim jan yo mulang sing ora kan. Lah nek aku trimo mulang ngene ya iso, pokoke sing apik lakoni sing elek tinggal. Lah iku anggere wong iso. Mulane kula dhe kanca ra tau ngrungokno khutbah, kesimpulane padha kok Gus. Ngongkon sing ngongkon sing apik ninggal sing elek. Wah, wong awam tanggaku ora tau ngrungokno khutbah. Dene mau gelem ngaji mbek aku tok. Kula nu krasa tabel men ngaji jenengan liyane ku padha Gus. Ngongkon apik ninggal. Mari nak jenengan terus ngomong ilmu sing aku gelem ra gelem mikir lha wis mari aku mangkel tapi akhirnya ngaji terus deh. Perkara lu dene bingung ngadepi ngaji ku bingung deh. Ora ngongkon apik ra ninggal elek wis tak terangno Nasara iku ana loro. Bingung dene. Dene kan Nasara iku mesti elek. Bani Imun mesti elek. Kowe ora apal Quran kok. Aku apal. Tak wacana ayat akhir juz 6 kan jelas wala tajidanna aqrabahum mawaddatal lil ladzina alladzina qalu inna nasara ana maksud ben wong sing seneng kuwe yaiku wong-wong sing nasrani nasrani sing trinitas iso gak seneng Nabi Muhammad ora iso dadi kaji Nabi cilik 12 taun wis ditulung pendeta Bukhaira anyaran dadi nabi sing ngakoni warofa bin Naufal padahal dia penginjil napa penginjil pertama sahabat ditulung ya mbek raja Nasrani yen iku raja Najasyi tapi ini Nasara yang tidak trinitas lah ini yang disebut fikih tenggene Fathul Muin wong kafir kitabiah wong wedok kitabiah kholisoh oleh dikawin paham ya lah Muin diwaca wong saiki maknane ahli kitab iku Kristen Nasrani akhirnya wong liberal ngoleh no wong kawin wong nopo lagi ai ge sing alim kok kan malah bingung apa nentang iku nerang wong bingung ya angel ora nentang nurani ku berontak kan sekadung bulat ya saya kira jadi kayak gula nanti jadi kayak gula ya serah jelas nggak tadi guys ngaji bar mulai nulis ngaji bar mulai nulis saya ambil swargo di wifam ilmu warga awan mulang nggak mesti bener nak dungo ora mesti nunggu dungo misalnya salah jalur rak keliru kalau tak eling-eling dungo keliru tentang fatul tentang kitab hikam nih ana wong anyaran dadi wali, mbosok wali banyaran dadi wali pokoke senengane ibadah. Dekne sese nyimpul lho langgil Gusti. Kula niku sedina mok buta mangan sego sak piring ping pindho. Kok tak rewangi mergawe ngene lha opo butuhe kula niku saged salat teng nyembah jenengan. Kula nyuwun rezeki sing ra usah kerja. Walhasil dia ini suatu saat neng pasar dicurigai nyolong, terus di penjara. Esok diransum sak piring, sore sak piring. Susah protes Gusti, kenapa jadinya di LP Gusti? Terus sampai Allah dijawab ya neng, bukankah Anda berdoa dapat rezeki yang tanpa kerja? Wah, akhirnya nangis dan getun. Maksudnya, dia tidak terpikirkan nak kerja tanpa kerja itu LP. Masalahnya penan itu rezeki tanpa apa kerja. Nah, dia ranrang no pengingiran. Salahnya ranrang no detail. Bisa. Jadi dungo sering keliru. Wong dungo kok juga rezeki tanpa apa? Rekoso. Ya, ini aku mau. Apa? LP ini. Aku apa deh. Akhirnya dungo itu apa? Apa? Mulane masyhur ya dengan riwayat-riwayat. Wong alim ora usah ndonga. Pokoke nek semulang ora usah ndonga. Biasa ndonga sak kadare. Kanjeng Nabi itu pernah keluar rumah. Ini di mukadimah kitab Majmu dan di mukadimah kitab Ihya Fadhailul Ilmi. Kanjeng Nabi rawuh teng masjid, ada satu kelompok sahabat yang doa bersama. Mboten bersama kancane wong akeh. Saiki doa bersama iku marang lintas agama ya monggo. Mau keliru bahasa meneh. Ndonga bareng-bareng kancane padha Islame. Waduh. Lah saya doa bersama itu mana nih? Antar apa? Agama wang. Lah itu bahasa yang datang kemudian. Padahal maksudnya di sini doa bersama itu. Ya Pak Mustafa itu ngambil rukun ayo kelompok miskin ayo dungo bareng-bareng. Biasanya podo melarate disebadani. Padahal malaikat itu pengalaman. Podo melarate dianggap orang yang sudah betah dengan kemiskinan. Sehingga malaikat terakhir usul nyembadani mereka dianggap familiar dengan apa? Kemiskinan. Melarat anyar nang dungo, wiku ijek panik, wiku mandi. Nang melarat suwi ra mandi, mergo sebeten napa? Panik nggih. Padahal syarat dungo sing mandi sing panik. Amma yujibul mutor, dadi sing panik sing ijek napa? Panik. Lah melarat saiki terlatih kabeh, dadi wis gak panik. Wis dadi eling-eling. Walhasil Nabi komentare iku lucu dhewe. Dan ini hadis sahih. Mereka itu berdoa. Kalau Allah menghendaki ya dikasih, kalau enggak ya enggak. Jadi nasibnya 50-50. Kalau Allah insya'a ajabahum wa illa fala. Wa insya'a raddahum. Kalau Allah ingin ya dikasih, kalau enggak ya enggak. Terus ada sekelompok sahabat yang ngajar halal haram. Ini halal, ini haram, ini baik, ini enggak. Allah memerintahkan umat Islam itu begini-begini yang dilarang. Terus Nabi ikut. Kalau ini mengajarkan hukumnya Allah, pasti benar dan pasti diganjar pangeran. Jadi rana syarat ditompo ora mesti diganjar pangeran. Terus kata Nabi, akhirnya Nabi ikut kelompok ini. Wa innama bu'istu mu'alliman, saya ini diutus Allah supaya mengajar. Makanya ini cerita saya, ini bukan sombong, ini tahaddus bin nikmat. Saya umroh 2009, itu banyak santri yang ngaji saya di kawasan Ka'bah, dulu santri saya di Rembang, ngaji Bukhari. Saya diajak jam 2:30 malam, saya masih ingat. Gus, jenengane wong alim, mbok ndungone multazam, kula tak sing ngamini, aku nak ndonga ora pati mandi, ngaji mandi. Gimana gus ngaji? Akhirnya saya pernah ngaji Bukhari itu 2:30 di ya di kawasan Ka'bah tentu gak tepat Ka'bah ngerame. Teng Masjid Haram sing tingkat loh, sing awar TKI sing buron-buron wak delik ning dhuwur. Lah iku ya rada buron-buron delik, njuk donga ben selamat ora ngaji mandi. Ya awar wong buron-buron ning dhuwur. Kenapa saya mengatakan mulang mesti api? Ya, karena zaman Nabi Ibrahim Sugeng ndongakno pengganti beliau adalah Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakihim. Ya Allah, setelah saya ini nanti harus ada rasul yang dari keturunan saya. Rasul itu siapa? Yaslu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayat engkau. Wa yu'allimuhum, dan mengajarkan mereka. Jadi sifat permanennya Rasulullah itu mengajar. Itu sifat permanen yang disebut Nabi Ibrahim diabadikan Quran. Sekarang banyak kiai niru Rasulullah istigho santo. Lha kok ora ro dalile? Yo Nabi ndak tau ngono ae, ora dadi model yo tau. Sing permanen sifate iku mulang eling-eling. Lho iki disebut Quran kok kowe karo sawangane ora wani, teman. Biasa mawon. Paham ya? Sifat permanene Rasulullah niku rasulai yaslu alaihim ayatika, sing membaca alaihim itu ada obyeknya. Jadi tidak wiridan sendiri di kamar, tapi ada obyeknya, ada yang diajar. Yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhum. Hum itu obyek, ada yang diajari. Nah, ini kalau ngaji jalalan, ngaji mawon. Badhe niku maca tasbih nggih maca tasbih mawon. Lah piye malaikat oleh nolak? Wani malaikat nolak maca tasbih ben kualat. Enggak tunggale kanca kula zaman sekolah teng madrasah ditakoki hukume apa ya dijawab la ilaha illallah. Nak guruku nyalahno kafir. Guru repose iki. Yo ora boleh goblok sing pinter. Dadi dene Alfia yo ora iso takrib yo ora iso. Tiap ana soal dijawab la ilaha illallah nganti guruku nyalahno kafir. Gurune stres nganti mikir. Dicelok alasan apa nulis la ilaha illallah. Nah, wae anggere jenengan nyalahno kafir kok terpaham alasan. Wae anggere jenengan nyalahno nggih napa? Lah nek kafir kubro, kafir akbar nak nyalahno la ilaha. Faham ya terus kelompok itu macam-macam. Faham ya terus sampean jangan terlalu terprovokasi oleh istilah yang datang kemudian. Ada istilah Bani Israel di Quran. Itu khitab untuk turunane Yakub bin Ishak bin Ibrahim yang berdomisili di Mekah Medina. Karena Quran turun di Mekah Medina dan Rasulullah belum pernah hidup di Palestina. Walawali zaman ada negara yang disebut Israel. Ini tidak ada kaitannya dengan ya Bani Israel. Kecuali orang Israel yang sekarang naisen yang memang turunan Yakub. Berarti Bani Israel itu bisa orang Indonesia, orang Jerman, orang Amerika, siapa saja yang secara genetik turunannya napa min awladi sinten Yakub, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah niku sing dimaksud tiang-tiang sae sangka dawuh napa niku sing teng ngene juz 16 napa surat Maryam nggih. Niku lho. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna manu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Jadi Israel teng mriki mboten kok Israel Zionis tapi Israel Yakub bin Ishak Ibrahim. Lah niku tiang-tiang pilihan yang jelas disebut oh itu orang-orang baik idza tusla alaihim ayatur rahmani kharru sujadaw wa bukiya. Niku orang-orang sing ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastafaina. Bulat ra. Ora bulat, ilmu kula ora bulat mergo Qur'ane ana. Sing bulat ilmune sampean maca ning Qur'an, buku manane Qur'an. Lah iku sing musibah. Maca ning buku sing aran ra jelas, Gus ora kiai ora tapi ana tulisane kah. Aku yo ora roh, moker artinya kan kiai kan ra mesti ngalim to. Tapi aku kudu hormati wong saleh, tapi nek terus fatwa ngoten kan ngeri to, mosok fatwa dalile liberal bahwa agama sama di depan Tuhan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasoro. Waduh ngeri tenan. Saya pernah ketemu sama penggemar penulis itu dan tanya saya, "Pak Bahak, sampean kan orang hafal Quran. Kenapa ndak tahu ayat itu? Ora kurang ajar." Kowe malah sing nulis ora apal ayat liyane. Kowe wis wancen goblok musibah tenan wis payah tenan. Dene iki janggal sama saya. Kenapa orang sehafal saya kok ndak tahu ayat itu bahwa di Quran pernah ada tiga agama disejajarkan. Yo baik kowe bentuk kok nganti ngono. Terus tak terangno. Di akhir Baqarah itu ada ayat fa in amanu bimis lima amantum bi. Kalau mereka iman sama seperti imannya umat Islam. Tapi ngoten niku nggih biasa. Musibah ngoten niku sing kula alami iku biasa. Ngoten nanti tangleti tiang ngeten. Nganti saiki jek eling ya. Wong nek arep tau mondok pancen bahaya tenan. Kula nanti tangleti tiang ngeten. Aneh tenan takokane. Yo wong seneng kula tapi wong awam musibah tenan kula jek eling. Mungkin kula juga nang Gus Warga eling terus pertanyaan niku eling terus. Mergo lucu tenan pertanyaan. Gus tanglet napa? Musodek sing tau ngaku nabi. Musodek sing terkenal sing tau ngaku napa? Nabi. Riyen mondoke teng pundi, Gus? Kok pinter e kok lho. Dekne mujanggal. Lah piye kok pinter? Kiai wis top, Gus. Nang ku mondok nganti dadi nabi. Dia itu ngira kalau mondok alim atau lama sukses itu jadi kiai. Kalau di atasnya itu jadi apa? Nabi. Dadi pikirane dekne wong aku nabi berarti mondok apa? Suwi banget sandure mondok sing dadi napa? Kiai. Bukan musibah tenan. Aku jawabku malah bingung. piye mau takokan. Akhirnya tak jawab, lho malan atau mondok iku ora ngalah ngaku dadi nabi. Dia kaget, lho kok saged? Nak tahu mondok iku ngerti nak Nabi Muhammad iku nabi terakhir, dadi ra bakal dadi nabi. Dadi peluangnya mau dadi kiai. Tapi nak ra tahu mondok nganggep dadi peluang dadi nabi bareng. Wah, jenis beda jenis. Jadi uang nak arah kerungu belas, itu malah ya repot kan? Wah, musibah tenan. Banyak musibah. Ya tu galen ni gue. Kalau cerita seling ceritanya Gus Dur. Ada orang kultus sama kiai itu tanya sama Gus Dur. Gus kiai yang salah kan ya banyak. Ya kiai macam-macam Tomus. Sing pacaran ya, kaya sing rodok keliru ya, kaya doyan duit macam-macam ya, kaya. Padahal kiai itu orang baik, orang suci. Kenapa mereka bisa dosa juga? Jadi Gus Dur jawab, mereka itu boleh dosa karena tahu caranya tobat. Kalau kamu enggak boleh karena enggak tahu caranya tobat. Sing takut kaget. Loh, kok gitu, Gus? Lah yang bisa melanggar hukum itu yang ahli hukum. Jadi kamu jangan niru dosanya kiai, dia sudah siap-siap penangkalnya. Kulo ta eling-eling zamane pondok, kulo sering dikon kanca nakal. Senengane cuangkruk papatan lho wong wedok ayu. Alah Gus diwudoni ilang. Dene nganti saiki wis tuwek yo jek fase kae. Alasane sing go setipe. Ala Gusti budoni apa? Ilang. Dadi dekne ngerti nek dosa delok kuwi ringan. Dene ngerti. Mare peto akhire malah. Dulu saya ngira Gus Dur itu guyon, ternyata yang kayak gitu ya banyak juga sih. Mungkin yang di sini banyak kan maksiat alang kok. Mesti alasane engko tak istighfari? Ilang, tak sedekahi? Ilang. Jadi roh setip, roh penghapus itu juga resikonya kan terus berani kan. Ya repot juga itu. Jadi kaya wong hukum lho. Wong hukum sewani melanggar hukum wong awam apa pakar hukum? Pakar hukum. Sing tukang ngokal ngakali duit negara pakar ekonomi apa wong lugu? Pakar ekonomi. Lah sing maksiat iso ngakali kiai ta wong awam? Mboten jujur mawon. Kiai mulanya kiai nak delok dangdutan langsung gemoh, nak neng TV gelem. Cara alasannya gak langsung beda hukum. Ya repot nang ngono. Pangerane ape diakali. Nek jari Imam Muzali nak nuruti akal-akalan zakat iku ora wajib. Ngger wayahe setahun misalnya wedhus 40, setahun kurang 5 dina mbok dol sitok wis gak wajib zakat. Mergo ora sakni sok. Ora sak napa? Sakni sok. Kena diakali. Paham ya, kena napa? Diakali. Mulane dawuh Imam Muzali nak guyon, itu pangeran wis merencanakan jenis kaya ini sok ben mlebune neraka dilebokno tong. Takoki Gusti, saya ini semua sudah saya lakukan zakat ngene-ngene. Aku gak mlebokno kowe, cung mlebokno tong. Tapi teng juru ana kula, tapi kok aku mlebokno tong. Dadi sing jenis tukang khilaf hukum iki sok ben dilebokno napa? Tong. Terus dilebokno neraka. Ku pangeran dadi pangeran dia kali wong alim mung iso ngaji kuwi suwi. Lho nggih lho. Zaman bangsa Israel niku mun terpelajar ra oleh berburu ikan ning dina setu. Nak setu iwak wake nak ra setu sithik. Wong Israel pinter nak setu gawe parit, gawe jaring. Lah iwak terjebak tapi dijupuke akad. Nak takoki mbak nabine, lho saya enggak berburu hari setu. Wong saya tidak nyari, tidak ngambil. Ngambilnya hari Ahad. Yang dilarang kan ngambil ikan hari Sabtu. Nabi ini lah ya bingung, yang kurang salah. Mulanya ono wong fakih, gue mesti fasek. Nara tasawuf, gue fasek. Mulanya jadi pepatah, wong kefakian gak tasawuf. Gue tak fasek kok, mesti jadi nopo fasek. Orang fasek bisa, memang tak warai. Kulo nu kan nate pakar fakih. Mula nate ro istakir ro ismu nate alim mula fakih radi pensiun cuma kalau tak nikir betul cara ngendikan fakih kalau mungkin keliwat maksudnya uang dulu uang wedok uang liyo sing ora bojo ora mahram itu kan haram lho ngono tenggene takrib teng kitab-kitab ilal disapati asak kecuali demi tujuh hal satu itu diantaranya gampang banget li syahada mergo dekne saksi saksi kejadian misalnya uang wedok itu diambung uang tak dijawil dekne saksi ning pengadilan boleh melihat itu yo bener sing dijawil caiki. Nomor dua karena pengobatan. Jika gak ada dokter sama-sama perempuan. Lah sing fatal itu nomor telu, krono muamalah transaksi. Lah akhirnya kangkang sing santri nakal-nakal golek kopi sing jogo ayu. Halal niki mergo ono transaksi. Takono lho nggih takon sale feke. Termasuk delok oleh kan krono transaksi. Berarti kita tuku rokok bakul ayu oleh to. Enggak jawab mohon. Oleh kan. Misalnya kita numpak pesawat pramugarine ayu oleh. Tuku tiket sing jogo ayu oleh. Tapi masalahnya tuku tiket 5 menit saiki wong ngopi masalahnya. Ngopi ku. Jam. Mulane lha pangeran ku pirsa, kepentingane ngopi apa delok? Sampeyan pangeran takokane kan. Nah, kepentingane ngopi kan lafar ko bena sing jaga lanang elek tuwek ambek wong edok ayu kan. Mergo kepentingane kopi. Apa kepentingane delok terus mbok ngopi? Mboten kira-kira pangeran pirsa gak? Pirsa kan? Lah nek pangeran pirsa berarti deloke wong wedok ora krana ngopi tapi delok wong wedok ebo-ebo ngopi. Berarti statusnya ora kok muamalat kan? Kulo baleni malih ya. Lho ora ben kowe ora fasik nemen-nemen iki diulang kok ben. Solusi menghilangkan kefasikan terselubung paham ngene iki. Ndak kalau faktornya misalnya penjaga warung itu cantik. Terus kowe niat marung ning kono niat temarung napa delok wong ayu. Nak niat temarung delok wong ayu berarti haram kan berarti motivasi Anda delok wong ayu ibu-ibu pura-pura marung. Lah sing halal juga kowe misale rugen mlaku-mlaku ujug-ujug ngopi pas wong ayu. Sing ngopi terus diombe cek panas mergo wedi kesuwen kecoba terus mire. Lah iku halal ya. Ana kesusune bar-barangmu halal. Mergo untuk musibah sithik terus kesusu. Tapi nek terus dinikmati. Makanya masyhur Nabi ngendikan suatu saat Sayyidina Ali itu melihat perempuan cantik. Kita ini mati jari Ali, ya Ali lakal ula wa alika saniyah. Yang pertama itu rezeki, kedua itu musibah. Berarti artinya yang gak jarak itu laka itu untung, maksudnya yang gak jarak itu jadi Mustafa yang khusus itu aku di rezeki. Tapi ada rezeki di terus no, jadi apa? Musibah. Nah sekarang ada pertanyaan fikih begini, ini rungokno sing ahli ahli fikih. Dan ini nyata. Kula lah yo ora iso jawab pastine, tapi ibu-ibu iso kula kecelok wong alim dadi ibu-ibu iso, tapi pastine aku yo ora iso. Aku de kanca kiai, bocah khusyuk, nggih koyo kula, tapi piye bae khusyuk. Biasane wong khusyuk agak pati ngalim khusyuk. Lunga mbek santrine, lalah bis sing jog telu. Iku sing pol pinggire cah wedok wayu, rondok seronok macake rondok gak islami, wayu. Dek ini aku isin nak jejer wong ayu, ya khawatir maksiat. Jadi santri ini singko jejer. Dek ini ora aman, jadi cawe dok santri ini dek ini. Lungone ato, wong pandangan Semarang ato. Cara Mustafa ya suwi suara kamu saya. Cara rukir atau mikir dek ini rakyai. Ya dianggap rezeki orang ayu. Mereka jejer aku amal apa bukan gak ada. Kano liyo, barang bar yang nangen dek ini ngerasa dosa. Tak kok aku. Gus cara jenengan kulo nu salah tau orang. Ya karuan salah. Kok sakit kulo nggih dari fitnah Gus. Ya piambake kok ayu. Bagi orang nak ayu. Wah ayu Gus, pokoke malah nerang, pokoke ayu Gus. Ya malah dosa gede to kowe iku. Kowe ora dosa tapi ngongkon santrimu dosa. Padahal santrimu jek umur puber, sawate luwih gede timbang kowe. Kudune kowe sing wis tuwa, kiai kan takwane dhuwur. Iku luwih aman timbang santrimu. Dipikir astagfirullah, kita salah. Ya ora salah. Kok mergo kowe nak salah ro malah dia jejer malah ku repot. Gue dari Gus Pak, apa aku sejajar? Wah, malah aku dihisap pangeran. Pokoknya ngono, hukumnya pokoknya ngono pikir dewe. Ya kan repot kan? Nak ndelok santri luweh duwe sahabat, misalnya bocah umur 18 kan puber, wis ngono ra di bojo. Pak Yai sak ngawur-ngawure kan di bojo ya untuk di takwa kan, ya untuk izin barang wis tuwek misal. Potensi maksiate dhuwur di santri mbek Kiai. Jawab mawon. Santri kan, berarti sing kudu jajar kiai ini ta santrine. Kiai ini misalnya. Lho Lebatan Farwan ini kan hukum istiad, nama istiad. Tapi lebatan pantas lah Gus Kiai. Kok bagas pantas? Kau kata kok? Tapi jen kulon itu tengati kulon itu berontak. Kok malah aku ngurban no santriku? Terus kulo eling zaman yang pondok. Angger santri sing khusyuk. Iku golek bojo ra iso. Mereka dulu ngomong itu haram lah tau dulu. Tapi lucu nih di sisi kefasikan sing lucu. Mbak kancane sing rada nakal cek dulu no cahyu nak sing cocok untuk no aku loh. Wong dek nih tuh rawan itu loh. Kongkong mengliyo. Uang mesti di naive dewe dewe. Lah ya wong saleh ya duwe naive napa? Dewe dewe. juga yang ngerasani loh, misalnya Mustafa ngerasani wisin, tapi nana ngerasani seneng bentuk informasi lah, ya berdoa lah wong sholah yang ngerti itu pirang-pirang ya pikir deh, rasa tak terus, no, paham ya, ini aku pikir deh paham ya, ini aku angel gitu, terus urib ini aku angel, mulanya mati urib kenapa istighfar nah, ya mau duwe solusi mau duwe apa? Solusi, terus kalau suwun pokoknya mati urib ini aku mulang. Terus misalnya salah nggih istighfar. Mergo wong mulang ya wow. Apa salah wis di solusi ini. Kayak ning film-film kuno. Ana pendekar sitok ngombe racun mati, sitok ra mati. Gusti sitok sedia kali ngombe penangkalis. Ngombe napa? Penangkalis. Mulane akeh wali sering maksiat tetap wali. Sing wali anyar langsung dibredel. Takok, "Lah kowe ora dibredel, oh pengalaman aku berkarane, Dek." Kaparoe kata. Napa kaparoe napa? Terus kula suwun masalah kulu hisbim bimaladehim farihun niku setiap kelompok itu pasti merasa benar sendiri niku cek dalam internal Islam cek dalam eksternal Islam kuwi ora usah kaget nak tiang toreko nggih yakin nak bener piyambak tiang fikih yakin nak bener piyambak tiang pedagang nggih yakin nak bener piyambak kula nu dikonco niki kisah nyata sugih banget sangat-sangat sugih anake kiai nggih, tapi ora iso ngaji, tapi ora ndak tau krungu ngaji. Sugih gara-gara pedagang. Nggih barokah uripe. Sugih tenan. Dene kagum mbek Rasulullah itu sederhana. Dia itu pernah dengar Nabi itu dawuh, "Inna Allah ala ja'ala tis'ata asyari rizqi fit tijarah." Allah itu membuat 9 dari 10 rizqi itu fit tijarah. Adik kan rizqi itu 10, 9-nya itu fit tijarah. Jadi betapa barokahnya tijarah. Dekne alasane sederhana. Dekne pancen pedotan anak kiai ya dadi ya rada krungu-krungu sithik jek eling lah memori-memori de Mbah Halim jek eling. Tapi saiki wis kedonyan. Ya masuk akal. Pak Bah, menurut saya ibadah paling baik itu pedagang. Kiai sekali medhit mben roko, Pak. Perkarane ora tau ngamal. Nak pedagang ora tetep swarga. Kok iso ceritanya? Kiai kan sering saling tempel wong. Sekali medhit neraka, dhuwit ora golek kok medhit. Dene anak kiai dadi wani ngritik kiai. Lah pedagang medit lah itu tetap lo mau apa? Misalnya aku pedagang medit, tetap bayari supir, bayari satpam, bayari tukang pel, karyawan. Karena gak tak bayari ra gelem kerja, nak ra kerja aku malarat. Jadi pedagang medit lah kan tetap bayar UMR kan? Jadi pedagang ora iso medit, Bapak. Gelem ra gelem bayar. Mulane barokah untuk rezeki songo iku jare. Yo medit praktekno tenan dene, tapi dene ndek keyakinan medit itu tetap barokah. Dan saya setuju, Bang, dengan pendapat dia. Lain konco-konco sing meragi miliki, nak kepengen medit barokah itu dagang. Mungkin aku bayangin medit lah, asal tetap bayar gaji loh, gengok nang meditnya kebablas. Loh gitu pedagang, gue sak medit-medit asal bayar gaji kan barokah tuh gitu. Artinya simbiosis rezekinya akan kemana-mana kan? Saling ke base. Ayo bayari supir, gitu, kernet, tukang cuci, gue mobilnya wayang ngetap oli, wayai nyervis, bengkel, itu berapa sistem rezeki? Pemenang nak pabrik karyawannya 2000. Wih gue yono sing mondok, yono sing wong soleh, jadi karyawan macam-macam. Yono bener ya. Jadi dia nengi dalam no nabi, mergo nabi ku pedagang. Orang no apa apa neng sejarah nabi ku kiai, sih kono tahu nabi ku tuh jadi kiai cangkem wah, wah terus tuh dindia. Di narasane orang no sejarah nabi ku kiai, yono neng nabi ku tajir pedagang. Cangkem wah jadi nabi kok menjadi kiai barang. Oh ngomong aja keluar loh, pokoknya pedagang ngono ae rasa. Terus dadi nabi jek ono apa? Dadi ya. Artinya ya mau kullu hisbim bima ladaihim farih. Bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh ini kula bakal sing soleh, ora soleh kula boten tertarik, wong ora soleh kok tertarik. Itu alasannya juga ibadah, karena kalau pejabat itu didekati, setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah. Pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji. Dia taunya Islam NU atau Muhammadiyah, ahli sunnah. Itu ya taunya dari kiai-kiai NU atau Muhammadiyah. Jadi kalau adat yang dekati itu NU, ya adatnya NU. Muhammadiyah, Muhammadiyah. Kalau adat yang dekati Syiah, ya Syiah. Kalau apa, ya apa. Nah kalau semua kiai-kiai NU, Muhammadiyah, atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain, ya karena itu tidak mau dekati. Lala yang dekati itu aliran sesat misalnya. Nanti cara berpikir dia juga aliran apa? Sesat. Berarti sing dekati iki ibadah ta musibah? Mboten jawab, Mam. Ibadah. Dia tuh yakin betul. Bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu, dekat pejabat dia yakin. Jadi aku tetap wali. Banyak juga. Yang memang dia wali betul, orang-orang hebat betul, cuma manfaatan. Dia menyontohkan zaman Mbah Hasyim Asy'ari ya dekat sama Bung Tomo ya banyak dekat. Dulu Jenderal Sudirman dekat Ahmad Dahlan. Dulu Pak Karno dekat Kiai Maskur. Dulu Aha Nasution siapa itu? Ya dekat sama Kiai Mahrus. Ya banyaklah sejarah. Itu kan orang-orang top yang tetap diyakini wali padahal dekat napa? Dekat napa? Pejabat. Dan itu terbukti. Sampai Indonesia menentang paham komunisme mergo pendiri bangsa ini dekat napa? Dekat napa? Kiai. Mereka enggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern. Taunya karena pahamnya napa kiai betapa ateis musibah. Banyak. Bahkan Thailand itu kecelakaan mergo dulu Islam di Thailand sama Indonesia Islamnya masuk bareng tapi ulama Thailand banyak yang zuhud sehingga tidak dekati pejabat tahu-tahu minoritas tidak punya power di negara sementara kiai Indonesia pinter dekati pejabat kula bakas sing soleh lho sampean ora usah terhono kiai iki proposal mboten iki bakas sing soleh niki bakas sing napa soleh saya pernah baca biografinya Mbah Soleh Darat. Itu diantara yang diyakini keluarga besar Mbah Baye R.A. Kartini itu ngajinya sama Mbah Soleh Darat makanya Jepara itu seneng santri karena dulu Mbah Banya Kartini itu ngaji sama Mbah Soleh nopo? Darat jadi dulu itu adat ngiyai itu biasa pejabat ngaji itu lah kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenan aku takor lah gunanya apa ke Soleh di dhuwur gunung mulang santri tok wak nguyai segoro wis ahli sunnah di ahli sunnah no. Kiai yo aku iku nyaini wong rung ahli sunnah. Yo yakin tenan nek iku tak korup dan saya kenal orangnya. Ya artinya enggak apa-apa kalau dia begitu enggak apa-apa. Yo bolak-balik kullu hisbim bima ladaihim fa'il. Dia nyontohkan itu di Syiah di Iran. Iran dulu ahli sunnah itu banyak. Tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Syiah, lama-lama jadi negara Syiah karena wilayatul faqih itu dipegang napa? Syiah. Dulu Arab Saudi enggak semuanya Wahabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah dari revolusi menang Abdul Aziz Ali Saud istilahnya Ali Saud itu dekat dengan Abdul Wahab lama-lama jadi faham apa? Wahabi karena Abdul Wahab sama Ali Saud itu dekat makanya sekarang diarani Saudi Arabia sebenarnya jeneng Saudi itu ilegal itu nama pribadi tapi karena dia penguasa Arab lama-lama jenengnya Arab apa? Saudi itu Ali Saud yang sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul apa? Aziz sekarang turunannya habis tinggal yang sekarang ini kalau nggak salah ya yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir setelah itu generasi kedua ketiga berarti ketiga lalu mau ngalim seneng orang tahu neng dia neng Arab tapi gak kelam muni Saudi perkara ini untuk negara jadi aku ini wembai jadi muni Arab Saudi pada karo muni Indonesia Soekarno gitu muni pada karo muni Indonesia Soekarno ya Arab Saudi jenisnya Arab toh asli ini cuma gara-gara revolusi politik ditambahin apa jadi sehingga kesannya orang turunan Saudi gak iso. Ya udah jadi rojo, jadi ahli Saud no? Jadi kayak cuma melok-melok ngomong paham ya semuanya kayak benro artinya apa? Dari sekian contoh itu betapa pentingnya ulama ahli sunnah dekat pejabat dan bisa mensun ikan ya nyatanya tenan ya kados pilpres kemarin mbok suni mbok ora iku wabe calon presiden selawatan tenan ya mergo dia ngerti trennya saiki nopo? Mbok latihane gapan yo ora ero tapi kan terus masal. Lebeten ini memang teori itu sama-sama mungkin benar. Begitu juga teori tuku tanah niki kula contohkan. Sampeyan saiki tak bedheki. Ana tanah pinggir ratan, pinggir Malioboro misalnya. Pinggir Malioboro. Mustofa bek ruhen niku ahli dakwah terus ngandani. Niki ampun nggih maksiat, maksiat itu dosa. Jenengan cangkruk teng mriki katokan cekak wedok maksiat dosa. Nara diancepi. Kamu siapa kok brand? Lu siapa kok wani ngeloroi aku? Jajal misalnya Mustofa Sugeng di desa miliar buat sak triliun tanah ning kono niku dituku kabeh. Bareng ngono ana wong katok ancekak maksiat ning kono. Kowe aja ning kene nduk. Kamu siapa? Sing duwe. Beran. Gampang ndi nganggo dakwah kiai mbek tuku. Jawab mawon sing. Lah itu ini dakwah bil hikmah ambil bil mal cepet di bil mal kan dan itu ya tidak menyalahi Quran wajah itu bi amwaliku mulanya aku ini termasuk ngerosok dosa perkara orang suga nganti ngonton iku tapi nak aku suga nganti ngonton orang sudah ngalih meter iku mulanya aku ini ya api separuh yang nonton lah sing suga orang apa bergorong kelar tuku mulanya ini sing santri kulo sing suga-suga aku nak kuat aku tuku tanah sing potensi di gomak siap nah himungkar paling cepet ini aku Mereka ngerti kok lu siapa? Sing duwe iku leren wis. Lha ngerti to ge? Gon-gon dalan sing digo maksiat, ampun lara itu kan suwi, tapi nek iku mbok tuku, terus tetap dinggo, nak ngusir kan gampang. Lu siapa kok ngusir? Sing duwe. Gampang di. Amulane mulai dhisik agama ora iso ninggal wong sugih. Bilal iku melarat. Dadine wali mergo melarat sabar ning tauhid. Tapi sing nyelametno donyane Abu Bakar. Dadi pancen nglakoni agama yo kombinasi melarat ambek sugih. Mulane sing melarat ora usah donga sugih perkara ning nggo kombinasi. Tapi nek wis bosen banget yo oleh lah maksude iki. Nah, donga ten apare Gusti contoh melarat mboten kula nggih mun wonten Gusti. Kalau saya tidak mendesak harus saya, tidak mendesak harus apa? Saya. Kita kalau mau suwi, Gusti, jadi contoh mau apa? Faham kita terus nahi mungkar. Niku gak wonten istiadat. Jadi gak sama nahi mungkar dalam politik yang wonten. Dulu di Rembang juga banyak lokalisasi. Kalau masih ingat kecil saya dan ya kuat karena di backing oknum-oknum tertentu. Tapi ketika bupati itu mulai dekat kiai. Pernah era kakak saya kandung itu wakil bupati. Setelah itu anaknya Ki Khalil, sekarang itu teman saya malah yang jadi bupati. Itu ya rubahnya luar biasa, karena ya guyonan mereka paling nyai ke sedak wahi kesuwen. Bupati gampang, gawe SK, ngongkon Satpol PP. Artinya jangan kira orang-orang baik yang lewat pejabat itu tidak kalah kontribusinya, ya banyak juga. Ini bakas sing soleh loh, ini bakas sing nopo soleh. Artinya kullu hisbin bima ladaihim farihun. Yang yakin dengan kebaikan bentuk ini juga baik. Kau cuma meyakini dia apa? Kau Mustafa langgari cilik tetap istiqomah nak berwiridan raro dunia. Iku ya apa? Tapi dia ni ya ben yakin bener dewe ben terus. Nah dia ni yakin terus jalan bupati ya malah abadi kan. Tapi jangan merasa benar sendiri. Ya yakin saja kalau dia benar. Tapi jangan yakin benar sendiri karena dia tidak bisa bikin SK untuk membubarkan tempat maksiat. Utawa oleh suatu kutanas yang digunakan apa? Masih ya. Jadi pilihannya bubarno nih. Nah sampai takok. Nah, nak ulama kalah goblok kena ulama kalah. Ulama tetap paling bener. Perkara nih biye. Wong sugih mau isong usir wong maksiat kota naik neng tanah liyo. Tapi resong hilang no maksiat mentali wong iku. Lepas yang rotu betah hilang no mentali ku ulama. Mulanya ulama takoi. Lah kok isong tapi zaman resong usir kok gon maksiat. Tapi mau pindah dok wong itu tetap maksiat. Lah sing iso nobatno lho. Ulama yo rodok menang meneh maksudnya yo rodok mayar. Mulane kula nganti saiki jek susah, kula nanti maca kitab ana cerita, muga-muga ora bener cerita iku, tapi kula kadung maca. Ajane nyesal kula maca niku. Tapi kula kadung napa maca. Dadi ana wong mati syahid, wong melarat, wong lomo sugih ambek kiai alim niku teng pintu swarga. Wis jelas mlebu swarga. Lha iku iso bantah-bantahan. Jari si mati syahid saya dulu karena jelas di hadis-hadis sahih itu mati syahid itu spesial jadi saya paling berhak masuk dulu. Jari si melarat enggak di hadis-hadis orang melarat sabar itu spesial jadi saya dulu. Jari si sugih enggak orang kaya dermawan itu spesial jadi saya dulu. Ulama yang menengah roh wong telu goblok bantah-bantahan ulama yang menengah bareng menengah ulama yang jangan ulama kan yang meneng udah nelayu bingung karena ulama kan banyak pertimbangan sing marah iku udah nekabe. Akhirnya Allah ngutus Jibril, ya Jibril beri keputusan sama mereka ya, Jibril kan malaikat paling terpelajar ya. Jibril tak kok hei kiri sabar, kue korona nak kiri sabar mbus warga, jari sopo, jari ini ulama jadi si gurum ya. Nge, sepakat berarti, satu sepakat hei sugih dermawan kue korona nak ngeliku apa, jari sopo nge, jari kiai, jadi si gurumu berarti dua sepakat, paham ya hei mati syahid, kue korona nak syahid ganjarannya gede, ya kata pak ulama jadi si gurumu. Tiga orang ini sudah ikhlas ulamanya dulu karena tiga orang tahu itu dari apa ulama. Ya tadi sepakat kan ulamanya dulu. Iya ya Jibril kita sepakat. Ulama sih ra gelem. Masalahe sing mondokno kula niku. Sampai sing marat itu grutu, sung sugih menangan mulai bedo kan itu akhir. Karena de sing ulama iku ra wani di sini sing biaya iku ra wani. Kenapa kok mandek? Niku Jibril sing biayai kula niku niku. Akhirnya balik jimena kan sama seperti hukum dunia kan orang suka menangan kalau ceritaku muka-muka rata nanti kalau kadung moco rati getun lah ceritaku

Bapak itu anak pertama itu disekolahkan, ya sempat jadi pejabat. Nah itu sirinya kenapa Mbah Hasyim Asy'ari Sa'alim itu, Gus Wahid kan belajar bahasa Belanda sampai Inggris. Walau-walau zaman Gus Wahid jadi Menteri Agama. Andai kan Gus Wahid tidak Menteri Agama, mungkin cara berislam Indonesia tidak sunni. Karena Gus Wahid pertama jadi menteri, terus jadi ahli sunnah. Lama-lama sekarang jadi tren, Menteri Agama Indonesia harus ahli sunnah. Nah gak, ya rapantes. Mendisi-disi, ya apa? Ahli sunnah. Ulah tapi kadang santri fanatik, tapi Gus Wahid terserah alim kaya abai. Kalau kita fanatik repot kan, gak ngakui kebenaran dengan bentuk lain. Warid itu, jadi apa? Warid. Jadi saat ini ngaji, kita kudu sadar kuluhis bimbima ladehim farihun, dan itu dicap elek nak wong rasa bener dewe sing apik fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit tako. Kalau aku cek eling diceritanya ada kiai alim, ini kisah nyata alim banget, kalau mawan ngakonin ada ini wong alim, ya alim banget tapi wong alim lah aku nak rapati di duwe aku duwe sandal anyar aku eling aku salah ya, wong alim rapati duwe-duwe ini sholat ning masjid pinggiratan, masjid umum. Gurine ku ana wong rambuté gondrong tatonan. Amen nututi ndekne. Ndekne curiga sadale didelekno. Bareng ngono jebule wong tatonan nututi kabeh makmum. Lha nek njuk sepuro isin. Ora njuk sepuro tau sunan. Lah iki repot kok ngadepi ngoten. Cara alamat lahir ku preman. Jebule nututine niat ape? Makmum. Ku wetu nek ndekne ndelekno sandal. Biye utarane istighfar. Ayo repot ngadepi. Lho lha iya jangan kira. Sampeyan tak critani. Islam-Islam sing ijek preman ning dalan-dalan. Saiki wong Kristen gawe gereja iku wedi kiai apa wedi wong Islam preman? Wis jawab jujur. Wedi Islam preman, kok nak kiai ra ngarah piye-piye, cara mangkelo iku prosedur. Tapi ngadepi Islam preman. Dobong. Lah ya mesti kadang itu ada fungsi yang kita pun tidak bisa menggantikan fungsi mereka. Meskipun kita tidak pernah membolehkan anarkisme, tapi selalu ada kebaikan yang kita orang baik pun kadang tidak bisa. Kiai sing penggaweane itikaf ning masjid. Ape? Kita sepakat ape. Saiki ana wong kesasar ning dalan, sing nulungi wong dalanan ta kiai sing itikaf. Lah saiki ana kecelakaan ning dalan, tabrakan sing nulungi wong itikaf ta wong sing cangkruk ning dalan. Berarti ada kebenaran yang kita pun orang baik kadang enggak bisa melakukan. Dan tapi ora usah walik model wong LSM. Berarti ampo yang di jalanan fungsinya lebih banyak timbang yang di masjid. Wah, yo kasus. Terus buat simpolo model LSM yo. Ya tapi nak buat simpolo yang terbaik tetap yang di masjid yo keliru juga kan kowe mungkiri fakta kan. Sing bener ya ulama tetap falatu zakku anfusaku. Ora usah sok napa. Suci, yes, biasa, yes. Semoga yang lakoni apa? Kata sekolah, nus mulang-mulang, pengen tani mati, wes, sesiak mati dewi. Berapa yang mati, apa? Mati dewi. Bukan kalau terus nong kita terus seling-seling, apa? Kulehis bimbi malah dehim, apa? Farihun. Bal kulubuh balik utawi atine kufar, ayil kufar utik si utik atine wong kafir ufi homrotin ing dalam kebodohan jalat indik si kebodohan. Min hadza sanging ikilah Quran. Wong kafir ku blas gak gelem memahami Quran. Walahum nanu tetap kedua kafir akmal nanti ono kelakuan min duni dalika kang ora kelakuan sing koyok dilakoni wong mukmin. Jadi wong kafir wis ora paham Quran di kelakuan sing elek sing ora podo bek sing dilakoni wong mukmin. Ilmat kuri kang disebut mukminin akeh di biro mukmin. Hum kang uti kufar lah maring amal wa amilu naiku ngelakoni kabeh. Fayu adzabuna mongko den siksa sapa kufar alih ing atase amal walam ya.